Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah jawazimul mudhari, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Wal jawazim thamaniyata asrah, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari ada 18. Wa hiya naw'ani jazimun di fi'lin wahid wa jazim di fi'il lain. Dan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama menjazmkan satu fi'il, yang kedua menjazmkan dua fi'il. Fal awwalu sab'atun, yang pertama yang menjazmkan satu fi'il ada 7. Wa huwa lam, yakni lam, nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lamma, yang kedua lamma, nahwu kalla lamma yaqdi ma abara. Alam, yang ketiga ialah alam, nahwu alam nasrah laka sadrak. Wa lamma, yang keempat alamma kaqaulihi ala khinin atabtul masyib ala tiba faqultu amma ashu wasyaibu wazi'u. Wa lamul amri wad du'a, kemudian lam yang menunjukkan perintah atau doa, nahwu liyufiq dhu sa'ati bis sa'ati liyakbi alayna rabbuk. Wala fin nahyi wad du'a, kemudian la yang mengandung arti larangan atau doa, nahwu la tahzan la tu'akhidna. Wa talab idha saqatat alfa min al-mudhari ba'dahu wa qusida bihi al-jaza, kemudian talab jika tidak ada fa pada fi'il mudhari dan dimaksud untuk jawaban pernyataan, nahu qul ta'alu atlu. Wa qawluhu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi saktil liwa bainat dukhuli fahawmali. Wa thani, kelompok yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi alayin ahad ashar, yakni yang menjazmkan dua fi'il mudhari ada 11. Wa huwa in, yang itu in, nahwu iya sya' yudhibkum, wa ma dan ma nahnu lahmu, wa ma taf'alu bin khairin ya'lamullah, wa man kemudian man, nahwu may ya'mal su'an yujaza bihi, wa mahma kemudian mahma ka qawlihi. Ahurka minni, inna hubbaki qatli, wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. wa idma, kemudian idma nahwu idmatakum akum, wa ayun dan ayun nahwu ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, wa mata kaqawlihi ana ibnu jala wa tola ithanaya mata adu'il imamata ta'rifuni, wa ayyana dan ayyana kaqawlihi idhan anna'jatu al-gharra'u kanat biqafratin fa'ayyana ma ta'dil birriah tanzidi, wa aina dan aina nahu aina ma takunu yudrikul maut, wa anna kaqaulihi dan anna seperti ucapannya, fa asbahtu anni ta'tiha tastajiru biha tajid hataban jazala wa naran ta'ajjaja, wa haithuma dan haithuma kaqaulihi haithuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani, wa hadhil adawatu al-ihda'asrah kulluha asma illa in wa idma, 11 alat yang menjazmkan dua fi'il mudhari ini semuanya berbentuk isim kecuali in dan idma, fa innahuma harfani, keduanya adalah huruf. Wa yusammal awwalu syartun, fi'il mudhari pertama yang jazm disebut syart. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaan, fi'il mudhari yang kedua disebut fi'il jawab atau fi'il jaza. Wa idza lam yasluh al jawabu ay yuj'ala syartan wajaba iqtiranuhu bil fa, jika jawab syarat tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat, seandainya dibalik begitu ya, maka jawab syarat yang semacam itu harus ditambahi dengan fa. Nahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru, au bi idza al fujaiyah, atau ditambahi idza fujaiyah. Nahu wa in tusibum sayyi'atun bima qaddabat aydihim idza hum yaqnatun, wa dzakara sahibu al ajurumiyah fil jawazim kaifama, penulis matan al ajurumiyah menyebut kaifama dalam deretan jawazim, nahu kaifama taf'al af'al, wal jazmu biha madhabun kufiyun, menjazmkan fi'il mudhari' dengan kaifama adalah madhab kufah, walam naqif laha ala syahid min qalabil arab, kami tidak menemukan penguat dari kalam arab. Waqad yujazamu bi'idha fi darurat disyi'ri, terkadang idha juga menjazamkan fi'il mudhari' tapi dalam darurat syi'r, kaqawlihi istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibqa khassasatun fatajammal, wallahu ta'ala. Tapi pembahasan tentang al-jawazim fihi masail, ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari al-ula al-jawazim jam'u min jazim wa hiya ma tajzimul mudhari'a ba'dahu. Jawazim itu bentuk jamak dari lafaz jazim. Jazim, jawazim. Definisinya ialah amil yang menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Tsaniyah al-jawazim naw'ani, jazim li fi'lin wahid wa jazim li fi'l lain. Jawazim ada dua kelompok, yang pertama menjazmkan satu fi'il mudhari', yang kedua menjazmkan dua fi'il mudhari'. Atsalitsah al-jazim li fi'lin wahid sab'atun, yang menjazmkan satu fi'il mudhari' ada tujuh. Al-awwal lam wa ya harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Summiyat harfa qalbin li'annahu tuqallibu zamanahu ila al-madi. Yang pertama lam disebut huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalbi. Disebut huruf qalbi karena merubah waktu fi'il mudhari' menjadi lampau. Jadi fi'il mudhari' itu kan maknanya sekarang atau akan datang. Tapi kalau dimasuki lam, maknanya malah lampau. Sesuatu yang telah lewat, ya. Nahwu qawli ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Ini sudah lampau, bukan sekarang atau baru akan, ya, tapi sudah terjadi, ya. Nah, jadi lam disebut huruf nafi, artinya tidak. Disebut huruf jazm karena bisa menjazmkan satu fi'il mudhari. Disebut huruf qalbi karena bisa merubah makna fi'il mudhari menjadi lampau. Qalbin di sini bukan hati, tapi membalik, merubah, ya. Nah, taib asani lamma wa ya harfu nafin wa jazmin wa qalbin mithlu lam. Di lamma itu sama dengan lam, huruf nafi, huruf jazm, huruf qalbin. Nahwu qawli ta'ala kalla lamma yaqdi ma amar. Sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amar. Allah belum atau tidak memutuskan apa yang Allah perintahkan. Naam. Jadi yaqbi jazm dengan membuang huruf akhir karena mu'talul akhir, ya. Ya dibuang. Atsalis alam wa yallam bi ziyadati hamzatil istifham at-takriri. Alam itu adalah lam ditambah padanya hamzah istifham takriri. Hamzah, ya, hamzah istifham itu pertanyaan, takriri untuk menuntut pengakuan, ya. Ditanya untuk menuntut pengakuan dari jawaban orang yang ditanya. Nahwu qawli ta'ala alam nasrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi yang ditanya harus menjawab dan mengakui, gitu ya. Nah, makanya hamzahnya disebut hamzah istifham at-takriri. Misalkan temannya sudah makan, terus dia kok masih pegang-pegang perut kayak masih belum makan begitu ya. Alam takul, bukankah kamu sudah makan? Kok pakai sudah? Padahal fi'il mudhari' jawabannya waktunya sudah ganti karena ada alam ya. Bukankah kamu sudah makan? Yang ditanya harus mengakui karena memang sudah makan ya. Itu namanya hamzah takriri. Yang bertanya menggunakan hamzah takriri ya karena sudah tahu yang ditanya itu telah melakukan sesuatu, telah merasakan sesuatu, telah mendapat sesuatu yang ditanyakan ya. Ditanya ini untuk apa ini? Menuntut pengakuan dari yang menjawabnya. Jadi fungsinya sama dengan alam, hanya saja ditambahi hamzah istifham takriri. Rabi alamma wahi alamma bi ziyadati hamzatil istifham at-takriri. Nah, di alamma itu adalah lamma ditambahi hamzah istifham takriri. Jadi fungsinya sama. Huruf nafiyin wa jazmin wa qalbin. Seperti ucapan penyair ala khina atabtul masyib ala sibah wa qultu alamma ashu wasyaibu wazi'u. Alamma ashu. Nah, ini jazmnya dengan membuang huruf akhir. Ketika aku mencela orang-orang yang sudah tua tapi bertingkah kekanak-kanakan, ya. Aku katakan kepadanya, alam ma'asho wasyaibu wazi. Bukankah aku sudah menasihatimu dengan terang-terangan dalam keadaan ubanmu itu sudah tumbuh, sudah putih semua jenggotnya, tapi tingkahnya kayak anak-anak, sikapnya sudah kayak anak-anak nggak dewasa ya. Nah, al-khamis alamul amri wa du'a wal farqu bainahuma annal amra yakunu minal a'la lil adna wa du'a aksu. Lam yang menunjukkan perintah dan doa. Bedanya kalau perintah berarti dari atasan ke bawahan. Adapun doa sebaliknya dari bawahan ke atasan, ya. Tapi wujud lamnya sama. Fal awal yang pertama nahwu qouli ta'ala liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaknya suami memberi nafkah agak banyak jika dia memiliki keluasan rezeki. Liyumfik lamnya menjazmkan fi'il mudhari. Namanya lamul amri karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wasani nahwu qouli ta'ala. Yang kedua lamnya maknanya doa, yaitu permohonan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala liyaqbi alaida rabbuk, mohon Rabbmu memutuskan perkara kami. Liyaqbi jazm dengan membuang huruf akhir karena mu'talul akhir. Nah, sirinya lamnya di kasrah ya, di yumfik, dia kebi, dia jenis, ya. Nah. As-sadis la an-nahiyah wa du'aiyah wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la lil adna wa du'a aksu. La yang bermakna larangan dan bermakna permohonan. Bedanya kalau larangan dari atasan ke bawahan, kalau permohonan sebaliknya. Fal awal nahwu qawli ta'ala la tahzan, kamu jangan sedih. Wasani nahwu qawli ta'ala la tu'akhidna, ya Allah kami mohon janganlah engkau menghukum kami. Nah, as-sabi at-talab al-amr wa nahyu wal istifham au nahwuha. Ini termasuk yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu ialah tolab. Bisa berbentuk fi'il amr, bisa berbentuk fi'il nahi, bisa berbentuk istifham atau yang semisalnya. Ini semuanya disebut tolab. Wa huwa yajzimul mudhari'a bi syartain. Tolab bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' dengan dua syarat. Ahaduhuma antus qata minhul fa, fi'il mudhari'nya tidak boleh pakai fa'ul jaza. Atsani ay yuqsada bihil jaza, tujuannya ialah sebagai jawaban pernyataan. Nahwu qawli ta'ala qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah. Nah, ta'alau itu tolab, ya, kebentuk perintah atau amar. Atlu, aku bacakan. Nah, atlu ini fi'il mudhari jazm, ya, dengan membuang huruf ilat, membuang wawu. Mana yang menjazmkan? Ta'alau, tolab yang berupa fi'il amr. Apakah memenuhi dua syarat yang ditetapkan? Lihat saja, atlu, adakah fa'ul jaza? Enggak ada. Atlu, apakah tujuannya ialah sebagai jawaban atas pernyataan? Dapat ta'alau, ayo ke sini. Atlu, aku akan bacakan. Ya, maksudnya kalau mau kesini ya aku akan membacakan, ya. Nah, namanya jawaban pernyataan. Wa qawlihi juga seperti dalam contoh syair kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dukhul fa haumal. Ayo kita berhenti di sini, ya, Kifa. Tidak aja kalian berdua berhenti di sini. Kita sama-sama menangis untuk mengingat orang-orang yang kita cintai dan rumah yang kita cintai. Bisakti al-liwa bainat tuhul fahaumal. Dengan menurunkan bendera antara tempat masuk fahaumal dan sisa-sisa yang ada. Kifa itu dari kif, kifa itu fi'il amr, tolab namanya. Nabki jazm, yang menjazmkan ialah tolab dengan dua syarat, tidak ada fa'ul jaza. Yang kedua untuk jawaban pernyataan. Nabki kifa, ayo berhenti di sini. Nabki, kita nangis sama-sama. Ha, gitu ya. Jadi kalau kita sudah berhenti, kita baru nangis ya. Nah, baik. Wahada qaulun dhaif, pendapat ini lemah. Yakni pendapat yang mengatakan bahwa talab bisa menjazmkan satu fi'il mudhari dengan dua syarat itu. Pendapat yang lemah. Was sahih anal jazma bi'adati syarti mahdufatan ma'a fi'il syarti dalla alihat talab al-madhkur. Yang benar yang menjazmkan fi'il mudhari itu adalah alat-alat syarat yang dibuang bersama fi'il syarat yang maknanya ditunjukkan oleh talab itu. Wa taqdir ta'alau fa in ta'tu atlu wa qifa fa in taqifa nabki wa hadha madhhabul jumhur. Jadi ta'alau atlu itu asalnya ta'alau fa in ta'tu atlu, ada in dan fi'il syarat yang dibuang. Nah, syarat itulah ya, atau in termasuk jawazim ya, yang menjazmkannya, bukan ta'alau. Kifa nabki itu asalnya kifa fa in taqifa nabki, ada in syarat dan fi'il syarat yang dibuang yang maknanya sama dengan yang ditunjukkan oleh fi'il talab tadi, dan ini merupakan pendapat jumhur. Sehingga kesimpulannya, kalau ada talab baik itu berbentuk fi'il amr atau fi'il nahi atau istifham, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari yang jazm, maka ada dua pendapat. Siapa yang menjazmkan fi'il mudhari itu? Pendapat yang pertama bahwa yang menjazmkan ialah si talab itu, yang berbentuk fi'il amr atau kanahi atau istifham, dengan dua syarat. Yang pertama, fi'il mudhari-nya tidak pakai fa'ul jaza. Yang kedua, sebagai jawab apa ini? Pernyataan. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ahli nahwu, bahwa yang menjazmkan fi'il mudhari tersebut adalah in syarat. Ya, in syarat. Dengan membuang fi'il syarat. Nah, fi'il syaratnya itu semakna dengan talab yang disebutkan. Ya. Baik. Pendapat yang pertama dianggap lemah. Pendapat yang kedua dianggap kuat. Ini pendapat jumhur ahli nahwu. Al-mas'alatu ar-rabi'ah la khilafa bainan nuhati fi harfiyatil jawazim li fi'lin wahid. Ini tidak ada perbedaan di antara ahli nahwu bahwa semua jawazim yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu adalah berbentuk huruf. Nah, tujuh tadi itu ya, selain talab berarti enam, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, lan nahya wa du'aiyah, semuanya berbentuk huruf bukan isim ya. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nahwu. Adapun masalah talab tadi yang katanya bisa menjazmkan fi'il mudhar sesudahnya, diperselisihkan. Jumhur ulama berpendapat yang menjazmkan itu sebetulnya ialah in. Nah, in kan termasuk, nah, termasuk syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari ya. kalau ditanya itu kan fi'il mudhari cuma satu, jawabannya itu jawab syarat. Fi'il syaratnya yang dibuang, semakna dengan tolab yang disebutkan itu. Ini pendapat jumhur ahli nahwu. Tapi sebagian lagi berpendapat gak usah pakai neko-neko seperti itu. Pokoknya kalau habis tolab fi'il mudhari'nya kalau jazm, berarti yang menjazmkan ialah tolab itu. Sudah beres. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya tentang jawazim di fi'il lain dan beberapa yang terkait dengan jawazim, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.